Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Selesai pada hadis yang dibawakan oleh al-muallif. Sekarang kita masuk pada masail. Nah, masail ini hakikatnya merupakan istimbat yang di ambil oleh al-muallif dari ahadith pada bab tersebut yang menunjukkan bagaimana kedalaman fikih beliau yang insya Allah nanti akan kita lihat bersama. Nah, di sini beliau yang tentunya hanya sekedar mencukupkan pada permasalahan-permasalahan yang penting, namun bagaimana sampai 20 permasalahan yang beliau ambil dari hadis pada bab ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Qala rahimahullah, fihi masail. Al-ula, yang pertama, si'atu fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkanlah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, diambil dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Walaupun seseorang dengan segudang dosa yang dia miliki, namun apabila dia memiliki tauhid, maka Allah masih akan, atau Allah pasti akan masukkan dia ke dalam jannah, pasti, walaupun belum tentu tanpa diazab, artinya bisa jadi diazab dahulu atau tidak, namun yang pasti ujung-ujungnya dia pasti akan masuk jannah. Atsaniyah, kasratu sawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisahnya dari hadis Bitaqah ya. Ketika ditimbang antara dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, kemudian di anak timbangnya yang satunya ini la ilaha illallah, ternyata masih malat bihinna la ilaha illallah, masih lebih berat anak timbangan yang di situ adalah la ilaha illallah. Nah, makanya tidak ada seorang yang masuk surga itu karena amalannya. Kalau seandainya Allah menghisab atau menghitung hamba itu karena hanya perhitungan amalannya, niscaya seorang hamba tidak ada yang masuk ke dalam surga. Namun dengan sebab rahmat Allah yang luas, setiap satu amalan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Nah, artinya di sini jangan ada yang merasa yaghtar binafsihi. Jangan ada yang merasa tertipu dengan dirinya. Ma minkum min ahadin, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidaklah salah seorang di antara kalian yadkhul jannah illa an yataghammadallahu birahmati, kecuali Allah karena rahmatnya yang Allah curahkan dan limpahkan kepada hamba tersebut. Nah, Sehingga jangan merasa punya jasa terhadap agama ini, merasa sudah banyak amalannya, merasa sudah banyak berbuat. Lah, bahkan terus seorang hamba butuh untuk berbuat dan beramal, butuh untuk terus melakukan ketaatan, mumpung selama masih hayat, masih di kandung badan, selama masih di darul dunia, seorang hamba sangat butuh seperti itu. Tidak ada, bahkan dari kalangan para nabi, sahabat seluruhnya, tidak ada yang merasa mereka sudah berbuat, padahal siapa mereka? Jasa mereka dalam Islam luar biasa. Apa yang ahlul Islam dapatkan sampai sekarang, itu pahala terus mengalir kepada mereka. Nah, karena Islam datang melalui mereka. Namun toh bersamaan itu, masing-masing dari mereka merasa melakukan taksir kurang dirinya. Nah, alhamdulillah kita sudah tahu kan? Nafaqah alhamdulillah, nafaqah alhamdulillah. Merasa dirinya terjangkit penyakit nifaq. Setelah ceritakan ketemu dengan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ceritakan kenapa alhamdulillah seperti dan seperti itu. Abu Bakar juga merasa dirinya tertimpa penyakit nifaq. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Kita semuanya jangan merasa ada yang sudah berbuat banyak untuk agama ini. Ya, pada akhirnya kita yang butuh terhadap Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Sementara Allah tidak butuh. Nah, ketika Allah mengatakan intansurullah, apabila kalian menolong agama Allah, itu pada akhirnya bukan semata-mata maslahatnya kembali kepada agama Allah, karena sebenarnya Allah tidak butuh kepada kita. Namun di balik itu, es intansurullah yansurkum. Allah menolong kita. Ini yang kita harapkan ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita berikan untuk agama ini, pada hakikatnya maslahatnya kembali kepada kita. Sehingga jangan ada yang merasa pelit, jangan ada yang merasa cukup berbuat banyak. Sudah ana sudah berbuat. Lah. Nah, intansurullah yansurkum. Allah mau dapat kita banyak pertolongan dari Allah, unsur din Allah, tolong agama Allah. Nah, wallah, Allah tidak butuh dari kita. Kita ini loh, kalau telah menolong agama Allah, Allah menolong kita. Terus kita sangat butuh terhadap pertolongan Allah, sangat butuh terhadap bantuan Allah. Nah, qala rahimahullah, as-salisah takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub. Yang ketiga, istimbat yang diambil dari Syekh, bagaimana tauhid ini bisa mengkafirkan adz-dzunub. Ya. Mengkafirkan berarti menghapus dosa-dosa. Ar-rabi'ah tafsir al-ayah allati fi suratil an'am. Ada yang masih ingat? Apa di suratil an'am? Hah? Yang sudah lewat pada bab ini, itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa tafsirnya? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Bagaimana maksudnya? Ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang masih ingat tafsir dari ayat ini maksudnya bagaimana? Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsirnya bagaimana? Atau hal yang berkaitan dengan ayat ini apa? Bagaimana? Kejadian apa? Atau ada yang masih ingat? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan ini dah. Gak ada? Sama sekali? Wal ahad. Abu Ridwan. Naam, ahsanta. Kedaliman yang dimaksud di sini yaitu adalah kesyirikan. Nah, dan sudah lewat bersama kita ini. Al-khamisah, ta'ammul al-khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Apa itu? Hadith Ubadah. Kata Syekh, perhatikan 5 perkara yang ada pada hadith Ubadah. Nah, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa kalimatullah qala Maryam wa ruhu minhu wa anna jannata haqqun wa naru haqqun. Nah, seperti ini ya. Kata Syekh, kita disuruh untuk perhatikan 5 perkara yang ada pada hadis ini, yaitu pertama syahadatan. Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan ta'ammul al-khams. 5 perkara yang ada pada hadis ini. Yang kedua, bahwa Isa adalah Abdullah dan Rasulnya dan kalimatnya, kalimat Allah. Kalimat Allah makhluk atau bukan? Abu Faris, kalimat Allah makhluk atau bukan? Iya, nah, Isa makhluk jelas. Nah, kalau mengatakan Isa itu bagian dari ilah, ya Nasara. Nah, tapi pertanyaan kalimatullah makhluk walau bukan? Bukan Al-Quran misalnya. Itu kan ayatullah. Ayat ada 2, ayat syariah, ayat kauniyah. Ini sekarang kalimah. Kalimatullah. Makhluk wala. Bukan apa dong? Kalimatullah. Sifat Allah. Ya kalau kalimat ya sama dengan kalimatullah, kalamullah, ini sifat Allah, bukan makhluk. Makanya kita berlindung A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Berta'awudz dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau seandainya kalimatullah itu makhluk, ya, ya syirik, berarti Rasulullah mengajarkan syirik. Nah. Berarti nah ini. Kan ketika di sini Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya dan kalimatnya. Berarti Isa adalah bagian dari sifat Allah. Kan ketika tadi kalimatullah bukan makhluk. Ya kan? Kalimatullah makhluk bukan? Bukan. Tapi katanya di sini, Isa adalah kalimat Allah. Berarti Isa bukan makhluk. Na'udzubillah. Isa makhluk. Lalu berarti bagaimana dong ini? Nah. Bagaimana? Ada yang masih ingat? Ini sekarang kita merojah ini. Ini fihi masail, ini pada ikatnya istimbat atau ya rangkuman dari apa yang ada pada bab yang kita sudah pelajari. Nah, pada masa yang lampau. Saking lampaunya ini sekarang lupa semua. Nah, bagaimana penjelasan bahwa Isa itu adalah kalimatullah? Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, Akh Usman, bagaimana penjelasannya? Katanya kalimatullah bukan makhluk, tapi Isa makhluk. Nah, ini disebutkan Isa itu kalimat Allah. Oke, penjelasannya. Akh Suko. Yang benar. Had dalil. Ya betul, Isa nanti. Nah, dalam beberapa ayat disebutkan dialog antara Isa dengan Allah. Ya Isa, ini mutawalla, bukan seperti itu. Nah, anta qulta lin nasi ha ittakhiduni wa ummi ilahaini nah subhanaka ma dan ila akhir ayat. Tapi bukan hanya Isa nanti yang berbicara dengan Allah, bahkan yang lebih terkenal itu Musa alaihi salam, makanya disebut kalimullah yang mengajak bicara Allah. Tapi sekarang kenapa kok Isa disebut kalimatullah? Bagaimana penjelasannya? Nah, Rafli, hah? Ini sudah belajar di kitab tauhid? Ah, man? Akh Mukhtar, faddal. Kaifa sayyarah ya akhana Mukhtar? Nah. Naam, ahsan tabarakallah. Isa itu Allah ciptakan dengan kalimat Allah kun. Hah? Fayakun. Cukup dengan kalimat Allah kun, maka Isa itu tercipta. Seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan bahwa Isa itu kalimatullah. Yang di sini tersesat orang-orang Nasara. Seperti itu. Nah, maka bukan berarti Isa itu bagian dari Allah, namun Isa itu diciptakan dengan kalimat Allah kun. Fayakun. Nah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini yang pertama dan yang kedua syahadat la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah, yang ketiga Isa adalah Abdullah dan Rasulnya dan kalimatnya dan ruh dari Allah, dan yang keempat annal jannata haqqun, dan yang kelima annaru haqqun. Ini semua akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak ditulis oleh para ulama dalam kutubul akidah tentang jannah, tentang nar, tentang Isa, apalagi tauhid. Nah, coba lihat bagaimana Syekh mengambil istimbat, sekian banyak istimbat. Nah. Qala sadisa annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kata Syekh, apabila engkau mengumpulkan apa yang ada dalam ayat dan hadis itban dan yang setelahnya dari bab ini ya, maka akan menjadi jelas bagi engkau makna la ilaha illallah. Seperti itu. Dan menjadi jelas pula kekeliruannya orang yang tertipu. Maksudnya bagaimana la ilaha, bukan makna la ilaha illallah di sini la ma'budu bihaqqin illallah, bukan ini maksudnya. Namun ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, itu betul-betul mengucapkannya ikhlas lillahi ta'ala yabtaghi bidzalika wajhallah. Bukan semata-mata ucapan la ilaha illallah la. Namun tidak masuk ke hatinya, tidak ada amalannya. Mau seribu kali, mau berapa kali, namun perbuatannya tidak menunjukkan la ilaha illallah. Nah, makanya dikata Syekh juga akan jelas bagi engkau kekeliruannya orang-orang yang tertipu. Dikiranya dalam sekian banyak hadis, perintah-perintah tentang ucapan la ilaha illallah sekedar lafaz bila amal, bila makna. Yang penting kita la ilaha illallah, ilaha tahlil. La, kata Syekh, bukan seperti itu maksudnya. Buktinya dalam hadis tersebut disebutkan ya betagi bidzalika wajh Allah. Berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat, mengikhlaskan, betul-betul paham maknanya. Seperti itu. Qala sabi'at tanbih li syart alladhi fi hadithi itban. Ya itu tadi. Ya. Ini, tanbih ini. Ya, syaratnya ketika seorang masuk jannah. Kan dalam hadis itban ini kan disebutkan. Aman. Qala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Isa Abdullah, seperti itu, adkhalahullahul jannata ala makana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Syaratnya apa? Itu tadi, yabdagi bidzalika wajh Allah. Sehingga dari sini kita mengetahui munafik tidak akan masuk sama sekali ke dalam jannah walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, salat dan yang lainnya. Tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Qala samina qaulul anbiya yahtajun litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Bahkan para nabi pun butuh untuk diberi tanbih tentang keutamaan la ilaha illallah. Musa ketika minta kepada Rabbnya, nah, kemudian Allah subhanahu, tentunya hadis daif, ya. Namun secara umum bahwa makna la ilaha illallah itu sangat dibutuhkan oleh kita. Seperti itu. Qala atasya tanbih lirujuhaniha bijamil makhlukat ma'anna kathiran mimman yakuluha yakhif mizanuhu. Tanbih juga tentang beratnya la ilaha illallah apabila ditimbang dengan seluruh makhluk. Bersamaan itu banyak dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah itu yakhif mizanuhu, mizannya ringan. Lish. Sementara tadi disebutkan mau banyak dosanya bagaimana ketika datang la ilaha illallah maka lebih berat. Lah kenapa kata Syekh? Banyak dari orang yang mengatakan mizannya nanti timbangannya lebih ringan. Menunjukkan ya ketika mengucapkan kesempurnaan pemahaman makna dan amalan ya sudah bertingkat-tingkat memang. Seperti itu. Walaupun tentunya ketika seorang ikhlas, semakin ikhlas la ilaha illallah, maka dia akan semakin jauh dari maksiat. Karena ketika dia mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sesembahannya, yang dia adalah budaknya, berarti konsekuensinya ya sudah namanya budak. Apa yang bisa dilakukan kecuali taat, ikut aturan, manut, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Nah kita adalah hamba Allah ya harusnya. Makanya sebagian ulama menyebutkan termasuk bahkan maksiat yang di situ kita atau seorang hamba mengikuti hawa nafsu fihi nau'un minasyirk. Di situ ada bagian dari kesyirikan. Karena Allah sebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Dalam hadis disebutkan apa? Taisa abdu dinar, abdu dirham, abad, abad, abad, abad. Celaka hambanya. Di situ ada makna ubudiyah. Ketika seorang mengutamakan dunia, ada makna ibadah. Nah, maka al-amru laisa bihayyin. Permasalahan hatta maksiat, hati-hati ya ikhwan. Nah, enggak mudah. Seperti itu. Qala al-ashirah an-nas ala anna al-aradin sab'un. Kasamawat. Pada ikatnya dalam ayat, hadis atau dalam Al-Quran tidak ada sama sekali lafaz yang menyebutkan bahwa bumi itu tujuh tingkatan, tidak ada. Kalau dalam Al-Quran, ya. Kalau dalam hadis ini banyak, ada. Adapun dalam Al-Quran itu hanya disebutkan bahwa langit itu yang tujuh. Nah. Adapun bumi atau al-ard tidak disebutkan. Datangnya bumi yang tujuh ini, tujuh lapisan ini, datangnya dari hadis. Qala al-hadiyata ashar, al-hadiyata ashrata anna lahunna ummar. Ada penghuninya. Langit dan bumi ada penghuninya. Athaniyata ashrata isbatus sifat khilafan al-ash'ariyah. Perkara ke-12 yaitu penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala khilafanil al-ash'ariyah. Kenapa kok khilafanil ash'ariyah? Ash'ariyah padahal menetapkan sifat yang tujuh. Ya kan? Kidam, bakok, terus gimana itu biasanya kok dulu di musala-musala itu kadang wa mukhalafatul ahlil hawadithi seperti itu. Nah, kalam. Ya. Asy'ariyah menetapkan sifat ini namun pada hakikatnya kalau ditelusuri contohnya kalam, mereka menetapkan kalam. Namun kalam bagaimana? Kalam nafsi katanya. Nah, ya sudah kalam nafsi maksud mereka berarti tidak ada lafaz, tidak ada suara. Nah, ketika mereka menetapkan tentang sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan seperti penetapannya Ahlus Sunnah yang sesuai dalil. Allah itu dilihat dia, dilihat di mana? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, di mana? Ya dilihat tapi enggak di maunya, intinya Allah itu tidak dilihat. Namun enggak gentle seperti Jahmiyah. Akhirnya bulat, enggak atas, enggak bawah, kanan, kiri. Ini Asy'ariyah seperti itu. Nah, yang di mana pencetus dan pendirinya sendiri sudah bertaubat kembali kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-mafrud seharusnya ya pengikutnya yang katanya mengklaim asyairah ini, ya kalau betul mencintai imamnya Abul Hasan al-Ash'ari, ya ikuti madhabnya secara konsekuen. Nah, barakallahu fikum. Qala as-salisata ashrata annaka idza arafta hadis Anas wa arafta anna qawlahu fi hadis Itban. Apa hadis Anas? Yang sudah lihat bersama kita. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam, law ataitani bikrabil khataya aw bikrabil ardi khataya. Dan seterusnya, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang dengan kesalahan sepenuh bumi, namun engkau menjumpai aku dengan tidak mempersekutukan sedikit pun, niscaya aku akan datang kepada engkau dengan sepenuh bumi ampunan. Kata syair di sini, apabila engkau mengetahui hadis ini, kemudian juga engkau mengetahui, ya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Itban, fa innallaha harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini yang diharamkan bagi neraka itu yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajah Allah sepenuhnya. Nah, maka kata Syekh, kalau sudah paham ini, anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan. Yang dimaksud orang tidak berbuat syirik bukan sekedar mengucapkan di lisan, oh ya saya tidak berbuat syirik, namun amalannya ternyata tidak sesuai dengan lisan. La, bukan semata-mata yang ada pada lisan. Nah, ini mengingatkan kita pada permasalahan ketika keikhlasan, urusannya urusan hati, ya. Ini mengingatkan kita pada permasalahan apa? Niat. Berapa banyak orang menyebutkan nawaitu, nawaitu, nawaitu. Nah, puasa dan yang lainnya. Nah, pada hakikatnya niat-niat yang dilafadzkan ini, ya mana tahu kebenarannya nawaitu. Sawma ghadin gitu ya biasanya. Kalau dulu orang awam, niat puasa lillahi ta'ala. Ya ucapannya lillah, tapi apa betul hatinya Allahu a'lam. Nah, maka permasalahan bukan sekedar apa yang ada di lisan. Qala Rabi'ah asyrata ta'ammul al-jam'i baina kauni Isa wa Muhammad abadayyi. Naam, abadayillah wa rasulaihi. Perhatikan ya, keberadaan Isa dan Muhammad itu keduanya adalah sama-sama hamba Allah, berarti la yu'bad, namun keduanya sama-sama utusan Allah sehingga kita harus taat. Nah, la farqa baina Isa wa Muhammad dalam permasalahan ini. Adapun Isa Allah ciptakan dengan kalimatnya, berbedanya adalah bahwa Isa dilahirkan atau diciptakan tanpa seorang bapak. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa iskalnya Isa dilahirkan tanpa seorang bapak? Nah, long Adam dilahirkan tanpa dari apa-apa bisa. Makanya Allah ingatkan, masalu Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Nah, permisahan Isa di sisi Allah itu seperti permisahan Adam, bahkan lebih mudah. Nah, Isa masih ada ibu, ditiupkan rohnya ke dalam rahim Maryam. Adapun Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa Adam tidak ada yang mengingkari, sementara Isa akhirnya ada yang mengingkari, ada yang berlebihan. Nah, siapa yang mengingkari? Siapa yang berlebihan? Yang mengingkari siapa? Yahud. Yahud mengatakan Isa anak zina. Nah, wal'iyadzubillah. Ya, yang berlebihan Nasara. Qala al-khamisata asyrata ma'rifatu ikhtisas Isa bi kaunihi kalimat Allah. Pengetahuan kita kenapa kok dikhususkan? Isa itu dilahirkan dengan kalimat Allah. Padahal semuanya itu juga diciptakan Allah dengan apa? Kalimat Allah, kun semua. Ya kan? Namun di situ karena itu tadi Isa ada sedikit perbedaan, ya. Dan di situ ada yang berlebihan dalam menetapkan Isa, maka ditetapkan oleh Allah dalam hadis tersebut bahwa Isa adalah kalimat Allah. Wa illa semuanya Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kan seperti itu. Ya kan? Innama amrullah idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkehendak ya selesai, mengatakan kun jadi. Seperti itu. Qala sadisata asyrata ma'rifatu kaunihi ruham minhu. Ah, bagaimana ini? Ini di hadis juga disebutkan bahwa Isa itu adalah ruh dari Allah. Berarti ruh bagian dari Allah, seperti itu. Hah? Ya. Ya tentunya apa? Hah? Isa itu adalah ruh dari Allah. Bagian dari Allah, ruhnya Allah. Hah? La ahad yujib. Naam. Deza. Bagaimana penjelasan tentang ruh? Isa adalah ruh dari Allah, katanya seperti itu. Hah? Penjelasannya. Naam. Abu Irgi. Nah, ruh itu adalah ruh yang Allah ciptakan di antara ruh-ruh yang ada, seperti itu. Bukan ruh itu bagian dari Allah, artinya kemudian ada sisi ke, apa namanya, uluhiyah atau ketuhanan. Lah, ruh Isa sama ruh yang lainnya Allah ciptakan, seperti itu. Nah, namun di sini ditekankan untuk menunjukkan bahwa Allah itu ketika berkehendak, ya sudah. Secara sunnatullah, ya gak mungkin sudah orang sekarang ini lahir tanpa bapak. Tapi kalau Allah berkehendak, mau apaan seperti itu. Nah, ya. Jadi bukan berarti ruh itu bagi, namun di sini ruh artinya ruh yang Allah ciptakan, kemudian Allah perintahkan Jibril untuk kemudian diletakkan pada Maryam. Qala sabiatu asyrata au sabiatu asyrata ma'rifatu fadl iman bil jannah wan nar. Ini sudah lihat bersama kita pengetahuan kita tentang keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Asaminata asyrata ma'rifatu qawlihi ala makana minal amal. Ketika Allah menyebutkan adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal, menunjukkan bahwa seorang bertauhid itu masuk surga pasti, namun tergantung amalannya. Qala tasiyata asyrata ma'rifatu anal mizan lahu kifatan, memiliki dua anak timbangan. Al-ishrun ma'rifatu dzikril wajhi. Nah, kita harus mengetahui apa maksud dari penyebutan ya betagi bidzalika wajh Allah. Nah, bagaimana maksudnya? Yang itu kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini. Nah, kan man qala la ilaha illallah adkhalahu Allah al-jannah. Tapi syaratnya apa? Ya betagi bidzalika wajh Allah. Apa yang dimaksud dengan wajh Allah di sini? Nah, Abu Khairin. Bukan hakiki, namun hati-hati lah ya. Nah, ini dia urusan masalah asma wa sifat ini. Salah sedikit kita nanti sudah, kalau sudah masalah asma sifat salah, berarti kita sudah melenceng dari jalurnya ahlu sunnah. Ima jadi musyabbiha atau mu'attilah atau mumasilah atau yang lainnya. Nah, wajah Allah ya betagi bidzalika wajah Allah, mencari wajah Allah maksudnya berarti gimana wajah Allah ini? Akhubet. Hah? Keriduan Allah maksudnya seperti itu. Berarti enggak ada sebenarnya wajah Allah itu. Enggak ada Allah artinya, tapi maksudnya ridha Allah gitu. Nah. Berarti kita nafikan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ikhwan, hati-hati ya. Kalau ada permasalahan sifat-sifat Allah ini. Nah. Ah, Indra. Nah, Mendaman Abu Yuniati. Abu Nurul. Berharap melihat wajah Allah di surga. Boleh, namun nah, intinya begini. Kan syubhatnya mereka itu mengatakan orang yang menafikan atau meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini ahlu sunnah katanya mengatakan menetapkan wajah Allah dari sifat dari ayat ini atau hadis yang seperti ini. Bukankah yang dimaksud di sini wajah Allah artinya mencari Allah, berharap berjumpa dengan Allah, bukan semata-mata wajahnya saja. Kata mereka seperti itu. Ya betul memang. Ya kan? Namun kan sudah lewat bersama kita permisalannya ya. Bahwa ketika disebutkan lafaz wajah bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan asal dari keberadaan wajah. Ya kan? Contohnya dalam bahasa Indonesia kan sudah kita sebutkan berulang kali ya. Fulan tidak kelihatan batang hidungnya. Yang dimaksud apa? Ya fulannya itu. Namun tidak menafikan keberadaan batang hidungnya kan seperti itu. Ya ada batang hidungnya. Walaupun yang dimaksud ya fulan seluruhnya mulai dari ujung rambut sampai bawah, namun tidak menafikan keberadaan batang hidung fulan tersebut. Alaysa kadzalik? Bala, sama dengan ini. Sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menetapkan bahwa Allah memiliki sifat wajah. Nah, barakallahu fikum. Taib ilahuna. Hal min sa'il yas'al falyatafaddal. Nah, fadal. Gadai dan jual beli, ya. Memanfaatkan barang yang digadai enggak boleh, tergantung. Tergantung, enggak kadang boleh. Tergantung dari hutangnya itu dari hutang apa? Nah, gitu. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu berarti dari sifatnya murni pinjaman. Ada pemanfaatan gadai yang boleh. Ketika contohnya hutangnya itu berupa hutang jual beli. Membeli barang dengan hutang. Itu kan beda dengan kita pinjam duit. Paham ya? Kita pinjam duit juga disebut hutang. Beli barang, beli tapi ini dengan bukan cash juga namanya hutang. Kalau beli, hutang dari beli, itu ketika kita minta izin dan diridhoi boleh. Adapun kalau hutang, ridho enggak boleh. Kecuali pada barang-barang tertentu. Nah, tapi anak sebetulnya ingin menjelaskan bahwa enggak semuanya itu enggak boleh. Contohnya bagaimana coba? Jual motor. Enggak boleh. Ya itu kan berarti hilah, intinya mau menghindar dari keharaman. Ya tipu daya. Pada hakikatnya kan bukan jual beli berarti transaksi. Ingin digadai gitu. Seperti pada hakikatnya kan bukan jual beli. Ya kan? Dan ingin digadai. Kalau ada jual beli, maka itu haknya yang memiliki untuk setelah nanti dijual atau yang lain terserah. Iya, kalau sudah urusannya seperti itu sama dengan nih. Di apa yang kita ketahui tentang bai'ul 'ainah. Tahu bai'ul 'ainah? Ya, orang ini intinya mau pinjam duit. Ya. Dan dia ridho pinjam duit nanti bayarnya itu lebih dari yang dipinjam. Nah, karena si pemberi pinjaman ini mensyaratkan seperti itu. Pinjam 10 ribu kembali 15 ribu. Sepakat? Iya sepakat. Wah ini jelas haramnya ini ketahuan, jangan gitulah. Kita sepakat jual beli. Caranya gimana? Jual beli sekarang, ya, dijual dengan harga yang murah, secara cash. Nanti dijual kembali secara kontan, secara cashnya 10.000, ya, dijual lagi, tapi 15.000 apa hutang, itu inah. Paham ya? Nah, inah ini. Jadi begini, fulan menjual motor kepada Alan 1 juta. Ya. Cash. Berarti Alan memberi uang ke fulan 1 juta. Ya, Alan memberi kepada fulan 1 juta. Nanti si fulan ini menjual lagi ke Alan. Walaupun tidak cash. Ya, dibeli lagi. Namun dengan 1,5 juta. Ini kalau orang normal siapa yang mau kan gitu. Ya kan? Siapa yang mau gitu loh. Nah, memang permasalahannya bukan jual belinya. Tapi intinya ini pinjam dengan berbunga. Dihiasi, ditutupi akadnya jual beli. Itu bai'ul inah, ini haram. Sama seperti ini. Biar kesannya tidak haram, dibuat akad. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Ana fadal. Tentang apa itu? Isa itu kan dalam hadis disebutkan wa ruhum minhu. Isa itu ruh dari Allah. Maksudnya adalah Isa adalah ruh. Isa itu adalah ruh-ruh yang Allah ciptakan dari Allah. Nah, bukan ruh bagian dari Allah, namun ruh Isa itu Allah ciptakan, kemudian Allah, nah, katakan kun fayakun, diletakkan di, nah, pada Isa, seperti itu. Bukan anggapan sebagian orang Nasoro bahwa Isa itu memiliki sifat ketuhanan. Mereka orang Nasoro karena menemukan dalil yang seperti itu dalilnya. Nah, katanya ruh dari Allah. Ya sudah, kalau gitu bagaimana dengan ayat, nah, khalaqna samawati wal arda jami'an min walladhi khalaqa samawati wal arda jami'an minhu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruhnya, minhu, dari Allah. Berarti langit dan bumi bagian Allah gitu. Lah. Artinya Allah ciptakan. Seperti itu. Berarti Isa itu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan untuk kemudian nah ditiupkan kepada Isa. Seperti itu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.